Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan buku Al-Kabair, yakni dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Sebagaimana kita sebutkan, di situ ada buku-buku juga yang lain dari para ulama seperti Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, lebih terkenal buku tersebut. Demikian juga bukunya Al-Imam Al-Hizami Az-Zawajir. Adapun kita membaca di sini buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kita akan masuk di bab yang ke-69. Bab madda'a ma laisa lahu. Termasuk dosa besar adalah orang yang mengaku-ngaku, madda'a, orang yang mengaku-ngaku ma laisa lahu, yang tidak dia miliki. Mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, maka ini termasuk dosa besar juga. Ya. Seperti memastikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Memastikan dia seorang mukmin, nanti kita bicarakan seperti kalimat ana mukmin insyaallah, aku seorang mukmin atau aku seorang muslim insyaallah. Kalimat seperti itu. Demikian juga permasalahan orang yang mengaku menjadi anak seseorang padahal tidak. Di sini dibahas termasuk dosa besar. Wa man idza khasama fajara. Dan seseorang apabila dia itu berdebat, maka dia melakukan kesalahan. Debat dengan tidak benar, dengan ngawur dan sebagainya. Adapun kita bicarakan di sini, yakni orang yang dia itu mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia miliki, termasuk dosa besar. Semua dari beliau hadis nomor 139. Tapi hadisnya ini adalah dhaif, hadis yang dhaif. Ucapan asar, ucapan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sebagian mengatakan dari Abdul Mas'ud, demikian juga dari Umar bin Khattab. Hadisnya atau asar ini dhaif semuanya. Ya, di situ terjadi munqati. Sebutkan bahwa sebutkan oleh Imam Al-Alikai asar ini, ya, di dalam As-Sunnah bahwa itu adalah munqati, terputus. Ya. Ini terputus, di situ munqati tidak mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fi hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud wa Umar, diriwayatkan dari Abdul Mas'ud, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in. Man qala, ini asar, tapi dhaif ya. Man qala ana mu'min, barang siapa yang mengatakan aku beriman, fa huwa kafirun, maka dia itu kafir. Ini seperti lafaznya saja aneh, ya enggak. Barang siapa yang mengatakan aku adalah seorang mu'min, maka dia kafir. Man qala huwa fil jannah, barang siapa yang dia mengatakan aku dalam surga, fa huwa finnar, maka dia di dalam neraka. Man qala huwa alimun, barang siapa yang mengatakan dia itu adalah orang yang alim, punya ilmu, fa huwa jahil, maka dia adalah orang yang bodoh. Secara makna, tidak boleh seorang mengatakan aku mukmin yang sebenarnya. Demikian juga mengatakan aku di dalam surga. Seperti ini tidak boleh. Seakan-akan dia mengatakan perkara yang gaib, dia tidak mengetahui akhir dari kehidupan dia. Menyelisih apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu bil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma, demikian juga seorang tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Apa yang dia akan lakukan besok tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Tidak ada. Jadi dia seakan-akan mengetahui yang baik. Nah, ini bahaya. Ya. Walaupun tadi kita sebutkan asarnya adalah dhaif. Ya, tapi tidak boleh seorang meyakini kamu dalam surga, tidak boleh. Demikian juga dia mengatakan alim, aku adalah mengetahui. Bagaimana kita melihat di biografi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah alaih. Ini disebutkan dalam terjemah beliau itu biografinya, semakin dalam beliau mempelajari ilmu itu semakin beliau tahu bahwa ilmunya itu sedikit. Demikian keadaan seorang. Semakin dia mendalami dan mendalami, semakin paham dia itu, mengetahui dirinya itu semakin banyak sesuatu yang tidak dia ketahui. Demikian. Kemudian berikutnya, nanti kita akan sebutkan sedikit penjelasan tentang kalimat ana mukmin insyaallah. Berikutnya hadis nomor 140. Hadis ini sahih, hadis bukan dari Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, menunjukkan bahwa orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia miliki termasuk dosa besar. Walahuma, dan disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihima, an Abi Dzar marfu'an, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, junub bi Junadah radhiyallahu anhu, marfu'an Ini terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa min rajulin idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kufrun. Tidaklah seseorang yang dia itu mengaku-ngaku kepada selain bapaknya dan dia mengetahui itu bukan bapaknya, illa kufrun, kecuali kekufuran. Ya, sebutkan para ulama kufur nikmat demikian. Ya. Jadi termasuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man idda'a ma laysa lahu, barang siapa yang mengaku-ngaku apa yang tidak dia miliki, falaysa minna, tidak termasuk dari kami. Maksudnya tidak termasuk dari golongan kami yang bagus. Dia termasuk orang yang melakukan maksiatan. Jangan kemudian kita menggiring kepada falaysa minna berarti kafir, tidak termasuk dari umatku, tidak termasuk dari umat kami, berarti dia kafir. Tidak. Selama dia seorang muslim, demikian. Kita mengimani dalam masalah tauhid di sini orang-orang melakukan kabair besar-besar. Selama dia mengucapkan syahadat dan tidak membatalkan syahadat itu, maka dia seorang muslim. Jadi sini falaysa minna, tidak termasuk dari kami, yakni tidak termasuk dari umat kami yang bagus. Bukan berarti dia kafir, tidak termasuk umat Nabi sama sekali, tidak. Wa yatabawwa man adahu minan nar, dan hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, siap-siap saja dia masuk neraka. Mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Wa man rama musliman bil kufur, barang siapa yang menuduh seorang muslim dengan kekafiran, auqala, atau mengatakan ya adullah wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, dan tidak benar, illa har alaihi, kecuali kembali kepada dia. Nanti kita sebutkan makna kembali kepada dia. Ibnu Hajar merujukkan kembali kepada dia benar-benar kafir. Bagaimana itu? Apabila dia mengkafirkan seorang muslim yang tidak ada keraguan dia itu muslim, orang yang sholat, keyakinannya juga bagus, tidak ada salah apa-apa, kemudian mengatakan wahai kafir. Ibnu Hajar mengatakan ya ini dia kafir, berarti orang muslim baik-baik dikafirkan, ya berarti dia ini seakan-akan menghalalkan atau semisalnya. Demikian pendapat Ibnu Hajar. Walaupun ulama yang mengatakan ya ini kembali kepada dia dosanya karena dia meremehkan saudaranya. Demikian sebagian mengatakan seperti itu. Tapi suatu kesalahan yang besar, orang yang dia itu baik, ya, seorang yang beriman, sholat dan sebagainya, kemudian dengan mudah dia mengatakan wahai kafir, maka seperti ini masuk dalam hadis ini. Ya, tidak ada kerancuan, tidak ada keraguan bahwa dia seorang muslim, ya, kemudian dengan mudah-mudah dikafirkan. Dan nanti disebutkan tentang mana haram di sini. Adapun hadis tadi kita sebutkan ucapan ana mu'min insyaallah disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh mereka para ulama, tidak boleh kemudian secara pasti seseorang, ya, demikian juga tidak boleh juga ya ini merasa ragu-ragu. Ya, dikenal dengan istitsna. Ya, ini insya Allah itu istisna. Sebagaimana kita sering menyebutkan, kalau seorang mengatakan ya ini demi Allah, insya Allah kalau aku berhasil maka aku akan ya ini melakukan ini dan itu. Ya, sebagaimana para ulama, kalau kemudian dia menyelisih karena dia mengatakan insya Allah, maka tidak perlu membayar kafarah. Ya, demikian tebusan. Karena dia mengatakan insya Allah. Sekarang dalam permasalahan apa, dia mengatakan aku mukmin, aku muslim, insya Allah. Bukan di akidah tahu ya, halaman 528. Apakah boleh seseorang mengucapkan seperti ini? Di situ ada dua kelompok, Murji'ah demikian juga Khawarij. Dan yang aman adalah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang selamat di situ. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Is. Wa amma man yujawizu al-istina wa tarkihi, adapun orang yang mengatakan boleh mengatakan insyaallah ataupun meninggalkannya, fahum as'adu bidalil, maka mereka adalah yang paling aman, yang paling bahagia dalam dalil yang disebutkan dalam permasalahan ini. Wa khairul umur, dan sebagus-bagus perkara itu ausatuha, yang paling tengah. Jadi kalimat bisa ditulis kalimat ana mukmin insyaallah, aku beriman insyaallah kalau Allah kehendaki. Fa'in arada al-mustasna syak, kalau yang dia inginkan itu ragu-ragu, aku mukmin insyaallah, ragu-ragu. Mukmin enggak? Mukmin enggak demikian. Fi asal imanihi, dalam asal imannya muni'a minal istisna, dilarang. Jadi kalau maksudnya itu ragu-ragu tentang keimanan dia, aku mukmin insyaallah ragu-ragu, padahal dia sudah bersyahadat, maka ini tidak boleh. Kalau kemudian dia mengucapkan insyaallah itu karena ragu-ragu, demikian orang-orang yang was-was, insyaallah, ya. Ya, maka seperti ini tidak boleh. Ragu di asal iman yang dia telah ucapkan itu, maka ini muni'a minal istisna. Wa hadha mimma la khilaf fihi, tidak ada perselisihan para ulama. Wa in arada annahu mu'min minal mu'minin, kalau dia maksudkan di situ mukmin dari orang-orang yang beriman, ya, dari orang yang beriman, kalau tadi tidak boleh, kalau dia maksudkan ragu-ragu tidak boleh. Sekarang kalau dia mengucapkan insyaallah itu, ya, dalam rangkaian dia itu seperti orang yang beriman dari apa yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, semuanya orang beriman itu adalah orang-orang apabila disebutkan nama Allah hatinya itu berboncang takut. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatu zadatum iman, apabila dibacakan Al-Qur'an ayat-ayatnya maka bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka pada Allah bertawakal. Demikian kalau kemudian yakin seperti itu, yani berharap, ya, apabila dia berharap seperti ayat tadi, semuanya orang yang beriman itu adalah apabila dibacakan ayat Allah, ya, maka imannya bertambah seperti itu. Demikian juga innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasuli, semuanya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fal istitsna hina idzin jaiz, maka mengatakan insyaallah di sini boleh. Insyaallah. Kalau maksudnya adalah iman yang tadi sifatnya, orang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah hatinya bergoncang, apabila dibacakan ayatnya bertambah imannya, insyaallah aku seperti itu harapan. Demikian, ya, demikian menunjukkan. Jadi tidak kemudian dilarang sama sekali, demikian juga yakni wajib dan demikian. Jawabannya tadi, kalau kemudian keraguan di situ yang ada pada diri dia tidak boleh mengucapkan insyaallah karena ragu. Kalau kemudian dia ingin seperti mukmin yang benar-benar Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi surat Al-Anfal, demikian juga surat Al-Hujurat, maka seperti ini boleh. Insyaallah aku termasuk orang seperti itu. Ini demikian beliau menyebutkan. Demikian juga wa kadzalika man istasna wa arada adami ilmihi bil afiyah, wa kadzalika man istasna ta'liqan lil amr bi masyiatillah. Orang yang mengatakan insyaallah dengan menyandarkan semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya. La syakkan bi imani, bukan berarti ragu-ragu dalam hal imannya. Maka ini boleh. Demikian. Dalam permasalahan kalimat anna mu'min insyaallah. Adapun memastikan dia seorang mukmin mesti masuk surga, tadi kita sebutkan nama seperti ini tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan tentang permasalahan seseorang yang mengatakan wahai musuh Allah. Demikian juga wahai kafir. Maka hal yang demikian itu adalah kembali kepada dia. Sebagaimana Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, karena hadis tadi sebagaimana Imam Bukhari, ya, disebutkan dalam hadis nomor 3508. Demikian juga beliau sebutkan nomor 6045. Beliau menjelaskan pertama kali Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, disebutkan di sini jilid yang ke-10 halaman 542. Seseorang mengatakan wahai fasik, ya, atau wahai orang bermaksiat. Kalimat ini atau mungkin kalimat yang lain yang semisal itu, apabila dia ucapkan itu benar, ya, ini bisa pernah kita sebutkan, bisa ditulis. Apabila seseorang mengatakan wahai fasik, orang yang melakukan kefasikan, atau wahai asi, orang yang melakukan kemaksiatan, apabila yang dia ucapkan itu adalah benar, ya, beliau sebutkan di sini wa ana widakana kama qol, kalau yang dia ucapkan itu sebagaimana yang terjadi, ya, maka dia tidak masuk di situ, apa tidak masuk bahwa kembali kepada dia. Tidak kembali kepada dia itu memang tidak. Tetapi apakah dia itu berdosa atau tidak berdosa, di sini ada perincian. Ya, jadi seseorang yang mengatakan wahai fasik atau wahai asi atau mungkin wahai mubtadi, kalimat seperti itu mamai. Kalimat-kalimat seperti ini kalau sebagaimana dia ucapkan memang seperti itu, maka seperti itu tidak kembali memang. Tidak kembali. Tetapi sekarang permasalahannya apakah itu berdosa atau tidak, maka ini ada perincian. Beliau mengatakan walakin la yulzam min qawlihi la yasiru bidzalik, tetapi tidak mesti untuk kemudian dia tidak seperti yang dia ucapkan. Demikian juga yakni keadaan sebagaimana keadaan sebenarnya. Ala yakuna athiman, untuk kemudian dia tidak berdosa. Fi surati qawli, sebagaimana zaman dia itu antah fasik, kamu fasik. Ya, tidak berarti menunjukkan bahwa dia itu berdosa atau tidak berdosa. Di situ ada bal fi hadhihi surah tafsir. Di situ ada perincian. Jadi seorang yang mengatakan wahai fasik, orang yang seperti itu, maka apa? Tidak kembali kepada orang ucapan. Tetapi apakah dia itu berdosa atau tidak berdosa? Di sini ada perincian. Yang pertama adalah beliau mengatakan in qasada nushahu, kalau dia berniat menasihati. Kalau dia berniat menasihati, wahai saudaraku, kamu ini fasik. Maksudnya menasihati. Kamu itu terjatuh kepada kebid'ahan. Maksudnya itu adalah menasihati. Ya. Maka seperti itu aunus wairi, atau menasihatkan bibayan, menasihatkan orang lain dengan menjelaskan keadaannya, jaza, boleh. Boleh dia. Bahkan suatu amalan soleh. Jadi kalau maksudnya adalah memberikan nasihat, maka ini suatu amalan soleh. Boleh. Wa in qasada ta'irahu, kalau bermaksud untuk menjelekkannya, wa syuhratahu, membuat terkenal dia orang seperti ini, seperti ini. Bidzalika, itu wa mahat adahu, murni menyakiti dia. Lam yajuz, tidak boleh. Kalau dia ingin menjelekkan saudaranya, maka ini tidak boleh. Li'annahu ma'murun bisitr 'alaihi wa ta'limihi, karena dia itu diwajibkan untuk menutupi kesalahan saudaranya. Ya, kalau dia sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan itu, maka dia itu menyembunyikan. Man satara musliman satara Allah yaumil qiyamah, barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya, kalau tutupi kesalahan dia nanti hari kiamat, ya kan? Wa ta'limahu, wajib dia mengajari saudaranya itu. Wa idzatihi bil husna, demikian juga memberikan mauidzah dengan bagus. Harusnya seperti itu. Jadi kalau lihat dia itu adalah mengajak saudaranya, membuat saudaranya itu terkenal dengan kemaksiatan, maka seperti ini adalah tidak boleh. Karena kewajiban dia itu berikan nasihat, demikian juga menutupi kesalahan saudaranya kalau dia itu melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi, demikian. Ini demikian sekali yang belajar rahmatullahi alaih. Kemudian beliau sebutkan berikutnya, ini tentang permasalahan illa haro alaihi atau illa roja alaihi, kecuali kembali kepada dia. Kalau dia ucapkan ucapan tadi ternyata tidak seperti yang dia katakan oleh saudaranya, maka di situ ada beberapa perincian. Ya, beliau mengatakan di situ, sebagian mengatakan qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, di sini menunjukkan bahwa beliau banyak mengambil manfaat dari Imam Nawawi. Ini baik di dalam buku beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjat, ini Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mempunyai buku Al-Minhaj, termasuk Syarah Sahih Muslim yang paling bagus. Tidak panjang lebar dan tidak ringkas. Di situ ada Ibnu Arabi juga, ada di situ Al-Mubhim dan sebagainya. Imam Nawawi menyebutkan ikhtalafa fi ta'wil hadza rujuk. Terjadi perselisihan para ulama tentang makna apa kembali ini. Barang siapa mengatakan wahai kafir, wahai fasik, wahai musuh Allah, ternyata tidak seperti dia ucapkan, maka kembali kepada dia. Terjadi perselisihan, kembalinya itu bagaimana? Di situ ada 6 pendapat. Sebutkan di sini oleh beliau, arujuk faqila raja'al kufur in kana mustahilan. Yani dia kafir. Orang yang mengucapkan itu benar-benar kafir kalau dia menghalalkan. Boleh mengatakan orang muslim itu kafir dan sebagainya, maka dia kafir. Menghalalkan. Ya, menghalalkan seperti itu. Mengkafirkan orang yang tidak kafir itu bahaya. Demikian juga tidak mengkafirkan orang yang kafir itu juga bahaya, termasuk nawaqidul Islam, termasuk pembatal-pembatal keislaman. Mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani itu muslim, termasuk milah Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim, ya saudara dan sebagainya, bahaya ini. Menyelisih Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang kafir, Allah sebutkan orang-orang yang kafir, ya, dari orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, jelas dia menyelisih Al-Qur'an. Jadi kembali kepada dia kekafirannya itu apabila menghalalkan. Kemudian beliau mengatakan yang kedua adalah mahmul al-khawarij, yakni digiring kepada orang-orang khawarij. Orang khawarij itu mereka mengkafirkan orang mukmin. Demikian. Walaupun yang rajih ulalam orang khawarij itu tidak kafir. Ya, sering kita sebutkan ulama-ulama Saudi Arabia, ya, kebanyakan mereka mengkafirkan orang-orang khawarij. Syekh bin Baz dan sebagainya. Ya, demikian. Dalilnya adalah yang merukuna minad din kama yang merukuna sahmi minaromiyah. keluar dari agama sebagaimana anak panah itu keluar dari sasarannya. Itu dalil mereka. Sebagian tidak mengkafirkan. Syekh Bubil dan sebagian tidak mengkafirkan. Jumhur ulama seperti Ibnu Hajar tidak mengkafirkan, mengkafirkan wa alam. Kemudian disebutkan pendapat yang ketiga adalah Imam Nawawi menyebutkan ini yang rajih, wa tahqiq anal hadis siqal li sa'ir muslim, peringatan. Hadis ini peringatan. Barang siapa mengatakan ini maka kembali kepada dia, yakni apa? Peringatan agar tidak melakukan perbuatan itu. Hati-hati. Ucapan seperti ini adalah ucapan yang berbahaya. Yakni li sa'ir muslim. Ini pendapat yang dikatakan sahih oleh Imam Nawawi. Yaitu apa? Peringatan hadis ini. Kemudian yang keempat, wakil amanahu rojaat alaihi tangkisuhu naki soti. Kembali kepada dia dosa meremehkan saudaranya, ya, meremehkan orang mukmin, ya, meremehkan saudaranya. Jadi kembali kepada dia dosanya, dosa meremehkan saudaranya itu. Yang kelima adalah yuksha alaihi ayyaul bihi dalika al kufur. Pendapat yang kelima adalah ditakutkan kekafiran itu menimpa dia. Nah, itu pendapat yang kelima. Yang keenam ini yang dibenarkan oleh Ibnu Hajar. Wa rajih min al jami', yang paling rajih, yang paling kuat dari semuanya itu, ana man qala dzalika liman yu'raf minul Islam. Barang siapa yang mengatakan kepada seorang yang diketahui Islam bagus, walam yakum lahu syubhah, tidak ada syubhah muslim. Tidak neko-neko, tidak macam-macam dia sholat dan sebagainya, tidak ada pemikiran-pemikiran bid'ah dan sebagainya, ya. Kemudian dia mengatakan ucapan ini, ya. Anahu kafir, maka dia kafir, benar-benar kafir. Fa'inahu yukafar bidalik, maka dia itu kafir dengan sebab itu. Orang muslim baik-baik, tidak ada kerancuan. Kemudian dia mengatakan kamu kafir. Ya sudah, dia kafir yang mengucapkan itu. Ini pendapat yang mengajar rahmatullahi alaih. Sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.